Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan membaca kitab tauhid, masuk kepada bab baru. Qala rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi sholihin. Bab tentang masalah bahwasanya sebab kufurnya bani Adam, kufurnya anak Adam, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka yang benar adalah karena berlebihan terhadap orang soleh, sikap melampaui batas terhadap orang soleh. Di sini akan disebutkan tentang sebab kenapa manusia menjadi kufur, menjadi kafir, bahkan meninggalkan agama mereka. Di antara sebabnya adalah ghulu, melampaui batas atau sikap berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa qawlillahi azza wa jal. Kemudian seperti biasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahu ta'ala membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, membawakan dalil tentang judul bab yang akan beliau bahas. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi ilal haqq innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taglu fi dinikum, janganlah kalian ghulu terhadap agama kalian. Ini yang melarang sikap ghulu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 171. Wahai ahlu kitab, ya, Yahudi dan Nasara, jangan kalian ghulu berlebihan di dalam agama kalian. Wala taqulu 'alallah ilal haqq. Dan jangan kalian berbicara tentang masalah Allah, tentang Allah, kecuali pembicaraan yang benar, kecuali kebenaran. Tidak mengada-ngada berbicara masalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Sungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam, Nabiullah Isa alaihissalam, adalah Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan kalimatnya, yakni kalimat kun yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan kepada Maryam berupa ruh, sehingga menjadilah Isa alaihissalam. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab, kepada orang Yahudi dan Nasara, agar mereka tidak ghulu di dalam agama mereka. Al-ghulu huwa al-ifrat fi ta'zimil bil qaul wal i'tiqad. Ghulu adalah sikap atau sifat berlebihan di dalam mengagungkan sesuatu, atau seseorang, baik dengan ucapan atau dengan keyakinan. Aila tarfa'u al-makhluk an manzilatihi alati anzalallah. Jangan kalian mengangkat derajat seorang makhluk lebih dari derajat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jangan kalian mendudukan kedudukan seorang makhluk melebihi apa yang telah Allah tetapkan. Orang-orang Nasara, mereka berlebihan terhadap Nabiullah Isa alaihissalam, bersikap hulu berlebihan, menganggap bahwasanya Nabiullah Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah katakan, sungguhnya Isa bin Maryam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan anak Allah. Jangan kalian bersikap gulu berlebihan. Kalaupun toh kalian cinta terhadap Nabiullah Isa, ya cintai sesuai dengan kadarnya. Beliau seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Ya. Harus diyakini, diimani. Wal khitab wa in kana li ahli kitab fa innahu amun yatanawalu jamil ummah. Ayat ini walaupun yang diajak bicara adalah ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara, untuk tidak berbuat ghulu, ya, tidak berbuat melampaui batas di dalam mengagungkan seseorang, tetapi juga berlaku hukumnya untuk seluruh umat ini. Untuk seluruh umat ini. Ya. Ketika orang-orang Nasara mereka berlebihan terhadap Nabi Isa, menganggapnya sebagai Allah atau anak Allah, demikian juga orang-orang Yahudi berlebihan terhadap Uzair. Uzair seorang yang soleh, tetapi orang Yahudi berlebihan menganggap Uzair adalah ibnullah, anak Allah. Subhanallah amma yaqulun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an khasa'a qulubuhum bi dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Karena kita dilarang terjatuh kepada kesalahan sebagaimana terjatuhnya Alkitab, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, alam ya'ni lil ladzina amanu, tidakkah telah datang kepada orang-orang yang beriman peringatan, an khasya'a qulubuhum li dzikrillah, agar mereka tunduk, hati mereka tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa man nazala minal haq, terhadap kebenaran yang datang pada mereka. Tidakkah kaum mukminin, ya, mereka hati mereka tunduk, ya, ketika datang kebenaran pada mereka. Kemudian Allah katakan, wala yakunu kalladzina utul kitab, janganlah kalian seperti ahlul kitab, ya, jangan kalian seperti ahlul kitab, min qabli, sebelum kalian, ketika datang kebenaran mereka menolaknya. Fatola alaihimul amad, ketika datang kebenaran kepada mereka, fatola alaihimul amad, dan waktu terus kemudian berlalu, fakosat kulubuhum, hati mereka pun menjadi keras, tidak mau tunduk terhadap kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Wakasirum minhum fasiqun, dan mayoritas kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Oleh karena itu Nabi saw mengatakan, La tatra'u ni nasara kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian berbuat itra padaku, jadi jangan kalian berlebihan kepadaku. Ini yang berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan kalian berbuat ghulu, berlebihan kepadaku, kata Rasulullah. Sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasor terhadap Nabi Allah Isa bin Maryam. Sebagaimana kita pun telah tahu bahwasanya orang-orang Yahudi mereka gulu berlebihan terhadap Uzair ibnullah, dan orang-orang Nasara mereka menjadi kafir karena mereka berlebihan terhadap Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperingatkan kita umatnya, jangan sampai kalian seperti orang Yahudi Nasara. Kalian gulu terhadapku, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa man tashabaha min hadhil ummah bil yahudi wa nasara wa ghalla fid din fa ifratu fi aw tafrit faqad syabahahum." Ya. Barang siapa yang menyerupai dari umat ini, umat Islam, ya, menyerupai orang Yahudi atau orang Nasara yang telah berbuat ghulu berlebihan terhadap nabi mereka, maka barang siapa dari umat Islam ini berlebihan terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengangkat derajatnya melebihi kedudukan beliau sebagai seorang rasul, maka sungguh mereka telah menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa qala wa Ali radhiyallahu anhu harqa ala ghulya min ar-rafidah. Dan dahulu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah membakar, ya, orang-orang yang berlebihan dari kalangan Rafidah. Rafidah orang-orang Syiah yang saking berlebihannya mereka, mereka sangat mencintai Ali bin Abi Thalib, akunya mencintai Ali, ya, sampai-sampai mereka menganggap bahwasanya Ali adalah Allah Subhanahu wa taala, menganggap Ali memiliki kedudukan seperti Allah Subhanahu wa taala. Dan Ali tidak terima dengan hal ini. Mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ali memerintahkan pasukannya untuk menangkap mereka. Dan kemudian mencambuk mereka di Babil Kindah. Kemudian dilemparkan mereka ke dalam api. Menghukum mereka dengan dilemparkan ke dalam api. Karena sikap apa? Sikap gulu, berlebihan mereka. Dan harusnya seperti ini. Ketika ada seorang berlebihan terhadap dirinya, jangan dibiarkan, jangan senang, senang dianggap wali, dianggap bisa ini, bisa itu. Harusnya disampaikan, diarahkan, tidak benar. Saya bisa ini, saya bisa itu, tidak benar itu. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib ketika ada sekelompok manusia dari orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah yang berlebihan menyikapi atau mendudukan kedudukan Ali bin Abi Thalib, Ali memerangi mereka, bahkan membunuh mereka, ya, karena mereka telah kafir menganggap Ali sebagai Tuhan. Hanya saja apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ada kekeliruan ketika membunuh mereka dengan cara membakar, ya. Ini berlebihan, ya, karena para sahabat sepakat bahwasanya orang-orang yang menganggap Ali radhiyallahu anhu sebagai Tuhan, sebagai Allah Subhanahu wa taala, mereka kafir, ya. Wajib dibunuh ketika mereka tidak mau bertobat. Tetapi cara hukuman dengan cara membakar mereka ini menyelisihi, ya. Bisa jadi belum sampai kepada Ali bin Abi Thalib hadis tentang larangan, ya. Larangan membunuh atau menghukum dengan api. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sehingga ketika orang-orang tersebut hendak dibakar oleh Ali, justru mereka mengatakan la yu'adzibu illa rabbuna, la yu'adzibu binari illa rabbuna, tidak ada yang menghukum dengan api kecuali Rabb kami. Malah tambah yakin bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan mereka. seperti itu. Maka Ali pun melemparkan mereka ke dalam api dan menghukum dengan cara membakar, dilarang dalam agama ini. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencari seorang untuk dihukum. Kalau kalian dapatkan mereka, bakar. Kemudian hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dahulu aku pernah memerintahkan kalian untuk menangkap seorang kemudian dibakar. Maka sekarang aku melarang. Inna yu'adzibu bihair binar, la yu'adzibu binar illallah. Sungguhnya tidak ada yang boleh menghukum dengan api kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tentang sebab kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka kufur dengan agama mereka. Ya, karena sikap berlebihan di dalam mengagungkan nabi-nabi mereka. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa fi sahihi, Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fi qawlihi ta'ala, ketika beliau menyebutkan atau menerangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan, beliau adalah sahabat yang ahli tafsir, ya, sehingga tenang kita ketika ada Al-Quran, ada ayat kemudian ditafsirkan oleh sahabat yang mulia, lebih aman, mereka lebih tahu kapan turunnya ayat tersebut, ya, berkaitan dengan masalah apa ayat tersebut turun. Nah, beliau mengatakan ketika firman Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu, dan mereka mengatakan orang musyrikun, la tazarunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian, wala tazarunna waddan wala suwa'an, dan janganlah kalian meninggalkan wad, berhala wad, ya, suwa', wala yagusa, berhala yagus, wa ya'uq wa nasra, berhala ya'uq wa nasr, dan nasr. Apa maksudnya ucapan ini firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Nuh tersebut, ketika orang-orang kafir, orang musyrikun mengatakan, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian, ya, jangan tinggalkan wad, ya, suwa, yagus, ya'uk, nasr, ya. Kata Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rajulin salihin, ini adalah nama-nama laki-laki soleh, nama-nama orang soleh, ya. Jadi jangan salah prasangka bahwasanya nama-nama yang disebutkan dalam surat Nuh tersebut, ya, Wad, Suwa, Yagus, itu perampok misalkan, berandalan sebagainya, raja yang jahat, bukan. Justru ada orang-orang yang soleh. Sebagaimana telah kita sebutkan, semacam berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy, Lata, Uzza, ya, asalnya dulu adalah orang-orang yang saleh, yang kemudian diibadahi oleh manusia. Ini adalah nama-nama orang-orang yang saleh, min qaumin Nuh, dari kaumnya Nuh. Falamma halaku, maka ketika orang-orang saleh tersebut meninggal, auhasyaitonu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim alati kanu yajlisuna fiha ansoban wasamuha biasma'ihim fafa'alu walam tu'bad hatta iza halaka ulaika wanasiya al-ilma ubidat. Ini adalah nama-nama orang-orang yang soleh, orang yang baik, ahli ibadah. ketika ahli ibadah ini meninggal, orang-orang yang soleh tersebut meninggal, setan membisikkan kepada kaumnya, ya. Setan membisikkan kepada kaumnya. Apa yang dibisikkan? Anin sibu ila majlisihim allati kanu yusuna fiha ansoban, untuk membuat patung atau gambar misalnya di majlis mereka, ya. Dibuat patung, ya, di majlis mereka dan diberi nama-nama mereka. Oh, ini namanya patung orang soleh Ya'uk misalkan, ini Uwad, ini Suwa, ini Nasr. Seperti kita ada gambar, kasih nama, ya, seperti itu. Setan mewahyukan, ya, setan membisikkan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, setan membisikkan kepada orang-orang atau kaum tersebut agar membuat gambar, membuat patung, ya, kemudian dinamai dengan nama orang soleh tersebut agar asyraq lana ilal ibadah, agar menjadi semangat, senang untuk beribadah. Kenapa? Ini kan ahlu ibadah. Ketika melihat mereka, patung mereka, ketika ingat mereka, membuat semangat ibadah. Ini awalnya syaitan seperti itu. Awalnya seperti itu. Ditaruh, misalkan ini majelisnya, dah pojok sana, kasih patung Suwa, yang pojok sana Wad, ini Ya'uk, ini Nasr. Kalau lagi enggak semangat ibadah, coba lihat, aduh, masya Allah, ingat dulu Wad ini adalah orang yang rajin sekali misalkan beribadah, timbul semangat. Asalnya seperti itu, ya. Fafa'alu, maka mereka pun mengikuti bisikan setan, ya. Walam tu'bad, dan tidak diibadah, tidak disembah patung-patung tersebut, hanya sekedar pengingat, ya, penumbuh semangat, tidak disembah. Hatta iza halaka ulaika wa nasiyal ilm ubidat, sampai ketika orang-orang yang kaum tersebut yang faham kenapa dibuat patung-patung tersebut, ya, bukan dalam rangka diibadahi, bukan, hanya untuk mengingat, telah meninggal dan ilmu telah dilupakan. Orang tidak tahu kenapa di tempat ini ada patung tersebut, tidak tahu, ya. Maka akhirnya generasi setelahnya mengibadahi, menyembah berhala itu. Itu kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyebutkan atau mentafsirkan ayat dari surat Nuh ayat 23 tersebut. Waqala al-musannifu rahimahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahu ta'ala, waqala Ibnu Al-Qayyim rahimahu ta'ala, menukil pendapatnya atau ucapannya al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahu ta'ala al-alamah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub al-ma'ruf bi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nama beliau, ya, Muhammad bin Abi Bakar, masyhurnya dengan apa? Ibnu Al-Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau mau pakai alif lam Al-Qayyimnya, cukup mengatakan Ibnu Al-Qayyim, ya. Tapi kalau mau pakai Al-Jauziyah, namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena maksudnya Ibnu Al-Qayyim itu bapak beliau, bapak Ibnu Al-Qayyim ini adalah pendiri suatu madrasah di Jauziyah, nama daerah. Ya, Qayyim itu pendiri. Jadi gelar beliau atau yang beliau ma'ruf dengan Ibnul Qayyim, anak seorang pendiri. Nah, ini anak seorang pendiri sekolah di Jauziyah, Ibnu Qayyim Al Jauziyah. Nah, berkata Ibnul Qayyim dan yang selain dari para ulama salaf, lama matu akifu ala kuburihim thumma suwaru tamasilahum thumma tola alaihimul amadu fa'abiduhum atau fa'abaduhum. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika mereka orang-orang soleh tersebut ya meninggal, mereka beritikaf di sekitar kuburan mereka, berkumpul di sekitar kuburan orang-orang soleh tersebut. Summa sawaru tamasilham, kemudian dibuatlah patung-patung mereka, ya, bikin patung mereka. Tidak disembah, belum disembah, hanya untuk mengingat kebaikan mereka, mengenang kebaikan mereka. Tidak disembah. Tsumma tala alaihimul amadu, kemudian berlalulah sekian zaman. Generasi yang membuat patung-patung tersebut meninggal. Berganti generasi yang lainnya yang tidak tahu apa tujuan dibuatnya patung-patung tersebut. Maka setelah sekian waktu akhirnya oleh generasi setelahnya patung-patung tersebut malah diibadahi, disembah. Ini akibat sikap ghulu, ya, sikap melampaui batas atau berlebihan seseorang terhadap orang soleh, mengantarkan kepada kesyirikan, menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin generasi pertamanya tidak melakukannya, tetapi setan itu adalah musuh, iblis adalah musuh manusia yang terus berupaya bagaimana caranya agar manusia tergelincir ya ke dalam kebinasaan kesyirikan. Sudah, generasi pertama selamat, biarin, karena mereka tahu ini orang soleh, hanya mereka membuat patung tapi nggak diibadahi. Sudah, kita tunggu generasi berikutnya. Itu iblis. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa mazala asyaitanu yuhi ila ibadil kubur wa yalqa ilaihim anna bina'a wal ukub alaiha min mahabbati ahli kubur wal anbiya wa solehin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, syaitan terus membisikkan ya kepada ibadul kubur, orang yang senang menyembah kuburan, ya. Selalu membisikkan bahwasanya membuat bangunan di atas kuburan, i'tikaf ya di sekitar kuburan, ini menunjukkan kecintaan terhadap penghuni kubur. Kalau kamu cinta terhadap penghuni kubur ini, bangun kuburan yang besar. Bangun yang besar. Kamu itikaf di sana. Kalau perlu, sholat di sana. Sholatnya untuk apa? Untuk Allah awalnya. Ya, mereka menganggap, membisikkan kepada orang tersebut bahwasanya membina atau membangun kuburan adalah bentuk kecintaan terhadap penghuni kubur, kecintaan terhadap para nabi dan orang soleh. Belum sholat atau belum beribadah kepada penghuni kubur, belum. Wa anna du'a indaha mustajab. Kemudian dibisikkan lagi oleh syaitan, kalau berdoa di samping kuburan ini, berdoa pada Allah, bukan pada penghuni kubur. Berdoa kepada Allah di samping kuburan itu mustajab, ya, dikabulkan. Setan perangkapnya tidak mengatakan kamu doa nih pada penghuni kubur ini. Enggak, tahu wah ini berarti berdoa pada selain Allah, syirik. Pelan-pelan. Kamu berdoa minta sama Allah kebutuhanmu apa? Tapi berdoanya di mana? Di samping kuburan. Kuburan mbah ini atau wali ini. Lupa. Atau dilupakan bahwasanya doa itu yang mustajab di mana? Di raudhah, depan Ka'bah, di masjid. Cari jauh-jauh cari kuburan. Sama setan, pelan-pelan digiring. Sumayan kuluhum min hajil martabah ila du'a biha wa aqsama 'ala Allah biha fa inna sya'nallahi a'dham min ayyaksim 'alaihi aw yas'al bi ahadin min khalqihi. Kemudian dibisikkan lagi oleh setan, ditambah pindah. Kamu kemarin berdoa pada Allah di sisi kuburan. Sekarang kamu berdoa bersumpah pada Allah tetapi dengan menyebut nama penghuni kubur ini. Ya Allah. Nah, masih ngomong ya Allah. Ya Allah. Dengan kedudukan, dengan kesolehan penghuni kubur ini, aku mohon misalkan ampunilah dosaku. Maka sikap seperti ini sungguh perkara Allah itu besar. Tidak boleh seorang ya meminta pada Allah dengan menyebutkan makhluknya. Emang siapa makhluknya? Seolah-olah makhluknya itu memiliki keutamaan yang besar sehingga bisa merekomendasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus, ya. Sekarang kamu kalau doa sebut penghuni kubur ini, ya Allah, dengan kedudukan, kesolehan, kemuliaan penghuni kubur ini, digiring sama setan. Ampunilah dosaku dan sebagainya. Tsumma fa'idza taqarrara dzalika indahum naqalahu minhu ila du'aihi wa ibadatihi. Setelah terus terbiasa kalau berdoa menyebut selalu menyebut penghuni kubur ini. Berpindah lagi. Berdoa meminta kepada penghuni kubur. Sekarang mintanya udah lagi bukan kepada Allah. Meratapnya bukan lagi pada Allah. Ibadahnya bukan lagi pada Allah tapi pada penghuni kubur ini. Wa su'alu asy-syafa'ah min dunillah, meminta syafaat kepada selain Allah kepada penghuni kubur ini. Hah? Sudah jauh kan dari tadi sekedar hanya membuat bangunan, duduk-duduk di sekitar kuburannya. Sekarang sudah sampai mana? Sudah berdoa kepada selain Allah. Meminta pada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ittikhadu qabrahu wasanan ta'alaqa 'alaihi al-qanadil was-sutur wa yatufu bihi wa yatasallam wa yaqabbil wa yahuju ilaihi wa yadhbihu 'indahu. Dia telah menjadikan kuburan tersebut sekarang menjadi apa? Menjadi berhala. Diberi lampu-lampu. Kalau saya di sini belum pernah melihat, ya, kuburan ada lampunya, lilin. Di beberapa tempat itu kalau semacam ada hari-hari khusus itu kuburan, masya Allah, penuh lilin, penuh semuanya kuburan, ada lilinnya. Ya, alhamdulillah kita nggak ada. Kemudian jadikan tempat tawaf. Ya, tempat tawaf, jadikan tempat tawaf. Tawafnya bukan di Ka'bah, jauh-jauh Ka'bah. Di sini aja tawaf tuh sama keutamaannya. Masa sih? Jangan-jangan ini cuma bohong. Kalau antum tahu di daerah Maluku sana, kalau ingat anak Kailolo, daerah Kailolo atau Kai, daerah Kai, itu penduduk desanya katanya semuanya haji. Emang semua naik haji ke Mekah? Enggak. Ada satu masjid, di masjid ada kuburan, mereka hajinya ke sana. Gitu. Dan saya menyaksikan sendiri itu. Gitu. Saya ingat anak kaya, lupa nama daerahnya. Gitu. Mereka menganggap, ya sama aja, kalau haji itu haji, ya haji ke Arab, ya. Tapi kesini juga bisa. seperti itu. Tawaf, ya seperti orang haji aja, sa'i dan sebagainya. Menyembelih di samping kuburan tersebut. Seperti itu. Menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala. Fa idza taqarrara dzalika indahum naqalahu minhu ila du'ain nas ila ibadatihi. Setelah dia terbiasa seperti itu, meminta kepada kuburan tersebut, tidak diam dia, ngajak orang, ayo sini, minta sama sini penghuni kubur ini nih, minta, minta apa nih, saya terbukti, saya dulu kere miskin, sekarang masya Allah, ngajak-ngajak orang, menjadi da'i, menjadi kepada kesyirikan. Watikhodu aidan wa mansakan. Warau anna dzalika anfalahum fi dunyahum wa ukhrahum. Wa qulu hadza mimma qad 'alima bil ittirar min din al-Islam annahu mudadu lima ba'athallahu bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam min tajdidil tauhid wa la yubadu ilallah. Paling kita semua tahu apa yang dia lakukan tersebut adalah menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza taqarrara dzalika indahum naqalahum minhum ila anna man naha an dzalika faqad tanaqqasa ala hadhihi ar-ratib al-'aliyah wa hatamuhum an manzilatihim. Setelah mengajak manusia untuk menyembah kuburan tersebut, tambah lagi setan. Apa? Dia mengatakan bahwasanya barang siapa yang melarang perbuatan dia tersebut, melarang untuk berdoa meminta kepada penghuni kubur, kepada kuburan, berarti ya, dia telah merendahkan orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, berarti telah merendahkan para wali, berarti telah merendahkan para aulia, orang-orang soleh. Seperti itu. Ketika ada yang mengatakan, jangan, enggak boleh doa pada kuburan, meminta pada kuburan. Enggak boleh minta pada penghuni kubur. Jawabannya apa? Oh, berarti orang tersebut telah melecehkan para wali. Coba. Seperti itu. Telah melecehkan orang soleh yang memiliki keutamaan. Wa zama annahu la hurmata lahum wa la qudra wa la qadar. Fayadabu al-musyrikuna wa tastamidu qulubuhum. Marah terhadap orang yang melarang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza dzukira Allah wahdahu istama'azat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ketika hanya disebutkan Allah saja, ya, orang-orang musyrik mereka kesal, ya, kesal. Ya. Ketika disuruh kalau mau minta berdoa pada Allah saja, kesalnya bukan main. Orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Wa idza dzukira alladziina min dunihi idza hum yastabsirun. Tetapi kalau disebutkan sesembahan-sembahan selain Allah, tuh kalau mau doa datang ke makam ini, datang kuburan ini, datang ke tempat ini, wah senang. Ketika disebutkan sembahan-sembahan selain Allah, bukan main gembiranya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 45. Itulah keadaan bagaimana setan menggiring manusia. Setan menggiring manusia. Kenapa? Karena berbuat gulu berlebihan terhadap orang soleh. Mendudukan kedudukan mereka melebihi kedudukannya, digiring oleh setan, digiring oleh setan, dari sekedar membuat bangunan di atas kuburan, duduk samping kuburan, baca Quran sini enak, terus digiring sampai dia menyembah kuburan tersebut. Dan ini terjadi, ada pada kenyataannya, bisa kita lihat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari kesyirikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.